Ya, pertanyaan kedua. Ya. Nanti seudon nanti. Cukup ya, dijawab dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, kenal sikap kita dengan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Bolehkah kita ambil yang mana saja? Boleh. Ya. Tapi ya, untuk menjadi seorang muqallid yang baik, Ibnu Qayyim itu memberikan dua syarat. Ya. Yang pertama, kecintaan kita kepada kebenaran, kecintaan kita kepada kebenaran harus melebihi kecintaan kita kepada para ulama itu. Yang kedua, kita tetap harus mengakui kapasitas para ulama, apa namanya, kedudukan para ulama. Dengan mengumpulkan dua syarat ini, ya, maka bagi kita, kalau berdasarkan ilmu yang kita miliki, ini memang kita jadi satu punya kewajiban. Paling penting ini ya bagi orang-orang seperti antum itu mempelajari ilmu usul fikih sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk menimbang nanti di antara pendapat-pendapat yang ada itu mana yang akan diikuti gitu. Karena bagaimanapun kan kita dihadapkan ada beberapa pendapat, 1, 2, 3 gitu ya. Ya kita kan punya alat. Minimal memang alat yang kita pakai itu adalah istiftiqal bab, kata Nabi. Kita minta fatwa kepada hati kita. Hati kita cenderung kepada yang mana gitu. Nah, itu harus disempurnakan dengan mengkaji ilmu usul fikih yang menjadi alat untuk menimbang. Nanti kalau hasilnya sudah lebih dalam lagi, bahkan antum bukan hanya bisa menimbang, bahkan antum bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya. Itu. Kemudian ini dengan mengumpulkan tadi ya, berarti nanti kita untuk pindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain itu ringan, tidak ta'assub. Kenapa? Kecintaan kita kepada kebenaran melebihi kecintaan kita kepada para ulama itu. Karena tidak ada manusia, tidak ada ulama yang maksum, semuanya juga pasti pernah punya kekeliruan. Termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, semua itu manusia biasa yang tidak maksum. Sangat mungkin ada beberapa pendapat mereka yang kita tinggalkan karena kita lihat pendapat itu berseberangan dengan manhaj yang kita pegangi, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nah, tapi karena kita punya syarat yang kedua tadi, catatan yang kedua tadi, kita akan tetap mengakui kedudukan mereka. Mereka adalah para ulama, tidak boleh kita hina. Ya. Tidak boleh kita sepelekan. Walaupun mereka pendapatnya sudah kita tinggal, tapi mereka tetap kita akui keulamaan mereka. Gitu. Jadi silakan pilih, ambil yang mana saja, pakai hati nurani, jangan pakai hawa nafsu. Biar bisa bagaimana tadi belajar ada cara menimbangnya itu dengan mempelajari ilmu usul fikih. Sekarang sudah banyak kok buku-buku usul fikih yang berbahasa Indonesia. Dan juga harus dengan banyak-banyak membaca kitab fikih. Nanti kan akan ditumbuhkan oleh Allah ya. Pisau itu akan ditumbuhkan oleh Allah, pisau untuk memilih itu akan ditumbuhkan dan ditajamkan oleh Allah. Gitu. Cukup ya. Yang kedua tentang jihad di Indonesia, hukumnya apa? Fardhu kifayah apa fardhu ain? Ya, saya tanya aja. Ya. Indonesia ini dulunya negeri kafir atau negeri Islam? Awal sekali memang negeri kafir, tapi itu sempat menjadi negeri Islam, ya kan? Kemudian dijajah oleh Belanda. Sekarang sampai sekarang tetap yang berlaku adalah hukum Belanda. Hukum, apakah hukumnya fardhu kifayah? Kalau hukum jihad di sini fardhu kifayah, hukum jihad itu hanya fardhu kifayah. Sebentar, hukum jihad itu fardhu kifayah hanya kalau ada khilafah. Indonesia sekarang ada khilafah enggak? Hah? Maksud Arab Saudi khilafah? Wah, definisi khilafah keliru kowe. Khilafah itu didefinisikan di sini, beliau aja ngerti kok definisi khilafah, soal antum keliru ya. Nih, definisi khilafah itu, definisi Amirul Mukminin itu adalah pemimpin yang dibaiat oleh semua kaum muslimin loh. Ya. Menurut beliau begitu kali khilafah itu. Sekarang ada khilafah enggak? Enggak ada kan? Kalau enggak ada berarti jihad itu hukumnya fardhu ain, paling tidak untuk mengembalikan khilafah. Ikhwati, kalau saya katakan sekarang itu jihad itu fardhu ain dengan beberapa sebab kok, mengembalikan khilafah. Ya kan? Menyelamatkan atau membebaskan para tawanan. Membebaskan negeri yang kita cintai ini, negeri Islam yang dulu sempat jaya ini, ke pangkuan Islam lagi yang sekarang kan negerinya kan tidak negeri Islam sekarang ya. Masih ada sebab-sebab yang lainnya. Jadi sekarang ini fardhu ain plus fardhu ain plus fardhu ain, lalu terus biar gue ya fardhu ain gitu aja kesimpulannya. Lalu bagaimana kita sekarang melakukan apa? Apakah membuat bom-bom diletakkan di beberapa tempat gitu. Ikhwati arsyadakumullah, di sini ya, setelah kita berkesimpulan bahwa Indonesia, di Indonesia itu hukum jihad adalah fardu ain bukan fardu kifayah karena enggak ada khilafah ya. Selanjutnya mereka-mereka yang berpendapat bahwa jihad itu hukumnya fardu ain, mereka berbeda pendapat dalam hal apa yang akan kita kerjakan sekarang. Ada beberapa ulama muasir, ini mesti ulama muasir, ulama yang hidup hari ini ya, sebab ulama zaman dulu belum pernah mengalami masa seperti sekarang. Ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa jihad itu dimulai dengan membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian menghancurkan musuh, baik sistematis ataupun tidak sistematis. Yang penting merugikan mereka itu sudah merupakan satu bentuk upaya untuk berjihad. Sehingga di antara mereka ini mengambil kesimpulan bahwasanya meledakkan bom-bom di beberapa tempat itu sesuatu yang masyru. Sementara kelompok yang satunya tidak berpendapat demikian. Jihad ini harus kita lakukan secara sistematis, bukan hanya sekedar meletakkan bom-bom di sana sini. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abu Basir yang menulis kitab Taifah Mansuroh yang sebentar lagi mau terbit di Solo, mau dibedah katanya. Promosi jadinya ya. Nah, itu bagus itu buku itu. Bagi yang berpendapat bahwasanya sekarang tidak ada jihad itu bukan berarti terus ngebom sana ngebom sini, bahasa yang pernah saya baca seperti itu ya. Jadi itu menggerakkan massa kok, semuanya kok, terus sistematis betul, enggak cuma mengadakan aksi sekali dua kali gitu. Jadi di sini memang ada beda pendapat. Sekali lagi, karena ini beda pendapat, kalau ada di antara antum yang pakai pendapat yang pertama, monggo, pendapat yang kedua juga silakan gitu. Yang penting kita toleransi. Kadang-kadang kita saling minta bantuan. Enggak apa-apa kan? Misalnya, yang sudah biasa ngebom, kan ngerti kan cara meracik bom? Misalnya lo ya, Terus pas satu kelompok yang pendapatnya tidak segera ngebom sekarang, terus pas saatnya mau ya, tolong dong ajari saya. Datang diajari gitu ya. Sebaliknya yang habis ngebom lari-lari ditangkap kan, lari. Minta tolong dong, bukakan pintu rumahmu, aku dikejar-kejar nih, ditolong gitu ya. Walaupun beda pendapat, tetapi pada bagian-bagian yang memang di sana ada unsur apa namanya, hak-hak sebagai seorang muslim yang harus dipenuhi gitu. Saya pikir jawaban ini cukup ya, lebih detailnya nanti pas pada buku di Solo. Sebentar. Kalau Anda bisa menarik kesimpulan, jihad pada saat ini hukumnya fardu ain. Ya betul ya. Sekarang ini jihad di Indonesia itu hukumnya fardu ain. Apakah kembali termasuk jihad yang fardu ain itu bagi yang berpendapat bahwa tadi ya sudah saya jawab berarti ya. Bagi kelompok pertama, iya itu merupakan jihad yang salah satu bentuk pelaksanaan jihad fardu ain. Tapi bagi pendapat yang kedua enggak. Ya, enggak. Tidak seperti itu jihad itu. Tidak seperti itu. Itu bagaimana? Sekarang bersiap-siap dengan sungguh-sungguh. Nanti ada saatnya akan ada komando, karena jihad ini di saat seperti ini pun harus tetap ada amir, walaupun amirnya tidak harus amirul mukminin, semua orang yang beriman di bawah kepemimpinannya. Bagaimana membedakan antara jihad yang fardu ain dan yang fardu kifayah? Gampang. Tadi sudah saya jawab. Fardu kifayah itu kalau ada khilafah. Fardu ain bisa, kalau enggak ada khilafah sudah pasti fardu ain. Kalau ada khilafah kadang juga bisa menjadi fardu ain. Kapan? Ketika untuk orang yang sudah ditunjuk harus berangkat. Kalau musuh menyerang itu fardu ain. Untuk menentukan apakah suatu negeri itu dahulu Islam atau dahulu kufri masih khilafiyah, apakah ini berpengaruh pada hukum jihad? Sebenarnya berpengaruhnya bukan pada hukum jihad, tetapi sikap. Sikap mereka-mereka yang berpendapat. Mereka yang berpendapat bahwa negeri Indonesia itu negeri Islam, ada beberapa konsekuensinya. Karena masing-masing pendapat ada konsekuensinya. Ya. Ada beberapa konsekuensi logis dari pendapat Indonesia ini adalah negeri Islam, sebagaimana ada konsekuensi logis dari Indonesia itu negeri kufur. Yang berpendapat Indonesia negeri Islam berarti harus taat. Taat kepada siapa? Kepada ulil amri, selama tidak diperintah untuk maksiat. Termasuk satu bentuk kemaksiatan adalah kalau misalnya antum ini saya ibaratkan sebagai orang yang berpendapat bahwasanya Indonesia dahulu kufur, itu antum nyerang, gitu ya. Mereka tidak boleh taat kepada ulil amri kalau disuruh menjadi pagar betis melawan antum. Karena itu termasuk satu bentuk kedzaliman. Mendzalimi ahlul haq. Itu termasuk kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ada konsekuensi yang lain lagi berkenaan dengan al-jahlu. Di negeri Islam, para ulama usul mengatakan, di negeri Islam, semua ilmu tentang Islam dianggap sudah dimengerti oleh masyarakat. Sementara di negeri kufur, semua ilmu dianggap tidak dimengerti oleh masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang melakukan perbuatan kufur, mengucapkan kata-kata kufur, bagi yang berpendapat Indonesia itu negeri Islam, mereka harus mengkafirkan orang-orang ini. Kenapa? Karena masyarakat sudah harus dihukumi mengerti semua hukum Islam. Sementara yang berpendapat bahwasanya Indonesia negeri kufur, kalau ketemu dengan orang yang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur, harus dicek lagi dia ngerti apa enggak kalau seperti itu adalah perbuatan kufur atau kata-kata kufur. Kalau sikap kepada masyarakat yang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur, tampaknya akan lebih lembut sikap orang yang berpendapat bahwa Indonesia itu negeri kafir. Aneh ya. Tapi begitulah ya, sebenarnya. Ya. Karena harus dicek, kalau belum harus diajari, kalau belum tahu kan harus diajari. Ya. Sementara kalau yang sudah, yang menganggap Indonesia negeri Islam tadi langsung jatuhkan hukuman begitu. Ini berkenaan dengan kondisi wilayah. Jadi pengaruhnya bukan hukum jihadnya, tetapi masalah apa? Sikap orang-orang yang berpendapat itu begitu. Masalah istishhadiyah. Dulu waktu saya bedah buku hukum pembunuh diri di sini, antum belum ada di sini toh? Oh belum ya. Ini baru ya. Saya kan pernah bedah buku hukum pembunuh diri di UNES waktu itu ya. Nah, di sana ada tuh ulama-ulama yang membolehkan apa namanya hukum amalnya istishhadiyah itu. Di antaranya ada ulama Saudi juga kok. Ya, ada ulama Saudi juga. Saya Ibrahim bin Sulaiman. Tapi memang hidupnya enggak di masa sekarang. Beliau kalau saya tidak keliru cucu atau cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu beliau membolehkan. Ya. Beliau membolehkan khususnya berkenaan dengan kalau misalnya seseorang ditangkap musuh, kemudian dia membawa, dia punya rahasia yang besar sekali. Ya. Sementara musuh-musuh itu menggunakan cara-cara yang ya, mungkin dikasih obat atau disuntik atau apalah, yang nanti orang akan hilang akal, itu dia akan mengeluarkan apa saja yang menjadi rahasianya. Nah, itu beliau ditanya, bolehkah orang seperti ini bunuh diri dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin, rahasianya kaum muslimin? Terus jawab boleh. Boleh jawab boleh di situ. Untuk lebih jelasnya silakan dirujuk kembali buku di sana, jelas kok di buku itu. Saya kira teman-teman ada yang punya buku itu ya. Buku itu juga masih banyak beredar kok ya, kalau ada yang misalnya mau mencari begitu. Halaman 9.2 ini ya, yang berkenaan dengan di buku ya. 9.2 tentang At-Taubah 41 dan 122. Yang pernah saya dapatkan duanya ada dalil untuk jihad fardu kifayah dan fardu ain. Sedangkan tentang nasih mansuk sedangkan 9.1.2 dan 9.4.1 sedang tentang nasih mansuh. Bagaimana kedua ayat tersebut, bagaimana benarkah dimansuhkan ya? Ini juga ada khilaf di antara para ulama, apakah mansuh atau tidak ya. Karena apa? Karena istilah nasih mansuh itu sendiri dipakai oleh para ulama kadang-kadang bukan untuk menunjukkan nasih mansuh yang sebenarnya. Maksudnya begini, kadang-kadang ulama itu mengatakan ayat ini dimansuhkan oleh ayat ini, itu maksudnya dikhususkan, ditakhsis kalau dalam istilah usul. Jadi ayat ini sifatnya umum, dikhususkan oleh ayat yang ini gitu. Ini berlaku untuk kondisi khususnya, ini kondisi umumnya. Kadang seperti itu. Nah, kalau Syed Qutb mengatakan memang ayat ini tidak dimansuhkan, bahkan para ulama mengatakan kalau kondisi kita lemah ya, maka kita boleh apa namanya menyusun kekuatan, tidak harus langsung melaksanakan peperangan. Tapi kalau kondisi kita kuat, kemudian kita mendapatkan serangan seperti itu, maka kita diperintahkan untuk membalas begitu. Ya. Yaitu di buku-buku jihad dijelaskan kok. Sekali lagi nanti kalau antum baca fikih jihadnya dari awal sampai akhir itu baik. Ini ada salah satu bukunya. Ini buku jilid 2. Jilid 1 ya segini. Ini kalau antum selesai baca ini ya, saya jamin antum enggak akan ribut lagi dengan subat-subat seperti ini. Al-jihad wal qital fi siyasa asy-syar'iyyah. Belum. Ya, baca kan enggak harus baca terjemahannya ya. Belajar bahasa Arab, masih muda-muda ya. Antum berapa sih umur antum? Belum ada 50 itu. Saya di Jakarta tuh ketemu dengan bapak-bapak. Umurnya, saya yakin sudah datang 40 itu. Rambutnya sudah putih. Itu belajar bahasa Arab serius sekali. Masya Allah. Ini anak-anak muda, masa enggak ada yang semangat belajar bahasa Arab. Di Solo itu teman-teman ini loh mengembangkan, loh dari yang lain ini, mengembangkan sistem belajar bahasa Arab cuma berapa pertemuan itu sudah lumayan bisa. Pakai sistem amsilati itu, mungkin itu sudah dengar. Nah, coba dikembangkan lah. Ya. Sana ada pelatihannya kok, bahkan Solo itu sekarang sudah sampai ke Magetan. Sudah meluaskan wilayahnya, wilayah koyo jihad bae ya. Kalau jihad ketika hukum jatuh fardu kifayah ya, itu kan setahun sekali paling tidak harus meluaskan apa namanya jihad. Amir harus mengutus setahun sekali minimal ke luar daerah. Nah, ini Amsilati begitu ya. Amsilati sudah meluas sampai ke Magetan, belum sampai Semarang ya. Padahal tuh yang guru besarnya itu justru dari Demak. Dekat kan? Lebih dekatan Semarang daripada Solo ke Demak, ya kan? Gitu. Al-Jihad bagi Talfi Siasa Asyariah. Ini risalah Doktoroh Dr. Muhammad Khairul Haikal. Dr. Muhammad Khairul Haikal ini bukunya di Mahat ada. Di Mahat Ali ada nanti. Ini yang cukup tebal ini. Ada Al-Umdah, Al-Umdah Fi'dadil Jihad itu ada. Itu bagus juga ya. Baca Jihad Sabiluna baik juga ya. Bagus ya. Dibaca berulang-ulang bagus. Sudah cukup juga itu sebenarnya. Kalau kita baca dengan teliti gitu. Jangan-jangan teman-teman ini pada punya tapi gak baca. Buat koleksi tok. Jangan-jangan ya. Hah? Saya husnudzon kalau teman-teman jual buku antum ada beli gitu. Husnudzon saya gitu. Astagfirullah. Ya. Saya kira sudah terjawab semua ini dari semua pertanyaan yang ada. Ya itu ada dari belakang. Saya paham. Sudah? Ada lagi? Jazakallah khairan. Kayaknya baik sekali mengingatkan saya beberapa yang belum saya sampaikan. Yang pertama, apakah jihad fardu ain itu sama dengan atau harus berwujud kita gitu? Ikhwati, yang kita bahas sekarang ini ya, jihad dalam pengertian kita. Ya. Yang kita bahas ini jihad dalam pengertian kita, bukan dalam pengertian yang lain-lain. Memang ya, para ulama mengatakan jihad itu bukan hanya qitalul musyrikin wal kuffar, bukan hanya itu. Ada jihad bil qalam, ada jihad al mujahadah bin nafas. Ya, memang ada yang seperti itu ya. Akan tetapi yang seperti itu, jihad bil qalam, jihad bil Quran, dakwah, itu semuanya tadi adalah berkenaan dengan nusus yang ada korinahnya, aduh korinah itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Ada keterangan tambahan gitu, seperti ada kata jihad kemudian diikuti oleh kata ada kata yang mengikutinya. Nabi pernah berkenan dengan si seorang yang mau berangkat jihad, kemudian dia ditanya oleh Nabi, ente pasti punya bapak ibu enggak gitu. Dan orang itu jawab, oh iya sama punya bapak ibu. Kata Nabi, fa fihi ma fajahid, kamu berjihadlah dalam berbaik-baik dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu berjihad dalam pengertian birrul walidain. Dalam Quran ada wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah kamu dengannya, Al-Qur'an, jihad yang besar. Itu dakwah maksudnya. Nah, kalau jihad itu tidak ada kata-kata tambahannya, itu enggak bisa diartikan kecuali al-qital fi sabilillah. Itu menurut keterangan dari Ibnu Rushd, salah seorang ulama madhab Maliki, dan ulama semuanya menyatakan yang seperti ini sebenarnya. Kalau disebut jihad saja, maka maksudnya adalah kita. Tapi kalau ada catatan tambahannya, baru maksudnya adalah yang lain-lain. Kalau kita bicara jihad fardhu ain atau fardhu kifayah, itu pasti kita sedang berbicara tentang jihad dalam pengertian kita. Terus batasan-batasannya bagaimana? Batasan-batasan kita itu bagaimana ya? Ya kita pakai aturan-aturan yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku jihad itu. Ya, kapan jihad fardu ain? Ya, apa saja yang mesti kita adakan? Ya. Sebab setelah kita punya kesimpulan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu ain, tidak harus loh sekarang juga kita melakukannya. Karena mengingat ada syarat-syarat yang lain, misalnya al-istita'ah, kemampuan, al-uddah, persiapan-persiapan. Saya tanya, sholat subuh wajib enggak? Sekarang mau sholat subuh? Enggak kan? Harus nunggu beberapa perkara kan? Datangnya waktu subuh dan sebagainya. Sholat duhur wajib enggak? Sekarang mau sholat duhur? Diguyu. Tur malah dosa. Iya tak? Nah, begitu juga dengan tentang jihad-jihad ini fardu ain. Sholat duhur kan juga fardu ain kan? Tapi enggak harus sekarang juga terus kita melakukannya. Sama jihad juga demikian. Kita sudah tahu jihad ini fardu ain, tidak kok terus sekarang juga kita akan mengerjakannya. Ya. Tadi kan ada syarat jihad, bagaimanapun harus ada pemimpinnya. Baik fardu ain ataupun fardu kifayah harus ada pemimpinnya. Maksudnya pemimpin pada tidak yang memimpin. Ini harus antum ini sudah ada yang memimpin apa belum? Kalau antum ini mau semangat mau berjihad menekan jihad Indonesia, dimulai dari mana itu harus dibicarakan gitu. Enggak asal, ya kalau itu kita jihad sekarang berangkat, wis mati ra apa-apa, penting golek syahid. Bukan itu. Tujuan jihadnya kan bukan mati syahid. Saya malah enggak pernah mendapatkan tujuan jihad itu mencari syahid, enggak ada. Enggak ada. Tujuan jihad mencari syahid enggak ada. Syahid itu efek samping dari jihad. Efek samping yang sangat bagus gitu loh. Tujuan jihad itu apa? Menegakkan kalimatullah. Membebaskan tawanan, membebaskan cengker bumi Islam dari cengkeraman musuh. Itu kan tujuan-tujuannya. Tidak ada. Tujuannya mati syahid. Tidak ada. Jadi keliru kalau ada teman-teman yang mengatakan tujuan jihadnya mati syahid. Aku pengen mati syahid, tak jihad. Tidak cuma itu. Gitu. Tujuannya bukan cari mati. Bahwa mati itu sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan. Gitu. Ya. Berperang melawan siapa? Ya berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Berperang melawan orang-orang yang tidak ingin syariat Islam ditegakkan. Berperang melawan orang-orang yang mencengkeram bumi Islam ini, menjajah negeri Indonesia ini, sehingga mengkungkungnya dengan hukum yang hukum syirik, hukum kufur. Jelas kan? Siapa mereka? Loh, mereka ngakunya beragama Islam juga. Dulu Abdullah bin Ubay juga ngaku agamanya Islam. Tartar itu banyak juga yang mengaku beragama Islam. Ya. Ngaku. Ya. Pengakuan itu kan tidak cukup. Harus ada bukti. Gitu. Ya. Jadi saya pikir bapak yang melawan siapanya sudah penjelasan sampai sini cukup. Kalau spesifik dia itu nanti dulu ya. Nanti kalau Anu sudah bergabung dengan kelompok saya. Enggak, ini intermezzo ya. Intermezzo tapi serius. Bunyi 0817. Bagaimana dengan penduduk kafir yang tidak menyerang? Bolehkah di negeri-negeri seperti Indonesia ini penduduk kafir yang tidak menyerang itu diperangi, dipasang bom di rumahnya? Boleh enggak? Ah, kan? Belum selesai masa kita berjihadnya ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Ada yang berpendapat hukum asalnya mereka boleh dibunuh. Ada yang berpendapat hukum asalnya tidak boleh dibunuh. Ya. Namanya juga beda pendapat. Akhirnya, monggo yang mau begitu monggo, yang enggak juga jangan jangan saling kelahilah. Yang jelas sepakat ulama bahwasanya segala sesuatu dalam Islam itu kalau nanti ada keemiran, ada naik bahasa harokah itu ada jamaah, segala sesuatunya masih dikembalikan kepada majelis syuronya. Di jamaah-jamaah itu biasanya ada majelis syuronya, dikembalikan kepada mereka. Nah, nanti kan kalau di Indonesia misalnya ada 5 jamaah ya, sikapnya beda-beda enggak masalah gitu. Yang penting semuanya pakai dasar, pakai dalil. Gitu. Ya. Kalau ustaz sendiri bagaimana? Rahasia. Karena secara ilmu masing-masing memang punya dalil. Yang berpendapat hukum asalnya itu boleh dibunuh karena ini di negeri kafir, karena mereka tidak punya jaminan keamanan, karena jaminan keamanan bagi orang kafir sudah membayar jizyah. Sekarang kan mereka ngebayar jizyah, berarti enggak aman dong. Ya. Berarti enggak aman dong. Berarti boleh dibunuh. Itu menurut pendapat yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak ada alasan-alasan yang saya enggak hafal. Ya. Antum jangan menghukumi saya lah. Ya. Gitu. Saya pikir cukup ini sementara. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya ya. Berkaitan dengan pernyataan di awal makalah, terbukti setelah melakukan serangan mereka sembunyi-sembunyi. Dibilangnya penakut lagi ya. Yang ini loh. Bukunya Imam Samudra. Kekerasan yang mereka lakukan tidaklah mempengaruhi umat atau negara mereka tidak menjawab. Terbukti setelah melakukan serangan mereka sembunyi sehingga merugikan penduduk setempat. Apakah ini dinamakan kekuatan dan kekuatan fisik? Kalau pemimpin modelnya demikian tidak memerlukan musuh yang menantangnya, bagaimana dengan para pengikutnya? Ini kelemahan mereka. Mereka penakut. Bacanya harus gitu ya. Tadi saya sudah gitu. Sudah gitu ya. Mereka penakut. Penakut ya? Saya kan bukan termasuk orang yang seperti ini. Ya, ikhwati arsyadukumullah. Ya. Ya, kalau beliau penulis ini mengerti bagaimana berjihad gerilya, ya, jihad dengan gerilya, ngerti kan perang gerilya? Ya. Apakah orang yang berperang gerilya itu dikatakan sebagai penakut? Enggak, ini zaman penjajahan Belanda dulu aja lah. Perang gerilya itu penakut ya. Itu kan taktik dalam perang nih. Ya mungkin belum